الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatafillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafidhahullah ta'ala al-mas'alatu thalitha, permasalahan yang ketiga, masraful fay. Yang dimaksud masraf al-fay, yaitu siapakah yang berhak atau diarahkan kemana al-fay tersebut. Al-fay'u, yang dimaksud al-fay, ma ukhidha min amwali ahli al-harbi bihaqqi, apa yang diambil dari harta milik orang-orang kafir harbi yang dihalalkan untuk diperangi. Harta mereka diambil dengan cara yang hak, min ghairi qitalin, tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Inilah yang membedakan antara al-ghanimah dengan al-fay. Bahwa al-ghanimah, harta yang diambil dari orang-orang kafir, dari harta milik orang-orang kafir dengan cara qahar, dengan cara yang keras, yaitu dengan berperang. Lalu kemudian orang-orang kafir pun tunduk kepada kaum muslimin, mereka terkalahkan, harta mereka dikuasai oleh kaum muslimin, maka harta itu disebut ghanimah, harta rampasan perang. Adapun al-fay, kaum muslimin menguasai harta milik orang-orang kafir harbi, milik orang-orang kafir harbi tanpa berperang. Mereka menyerahkan diri pada kaum muslimin sehingga tidak terjadi pertempuran, atau mereka lari meninggalkan kampung halaman mereka sehingga tidak terjadi peperangan. Harta yang mereka tinggalkan menjadi fai bagi kaum muslimin. Kal amwal allati yahrubu al-kuffar wa yatrukunaha faza'an 'inda 'ilmihim bi qudum al-muslimin. Seperti harta-harta yang orang-orang kafir lari meninggalkannya, membiarkan harta tersebut karena mereka ketakutan di saat mereka mengetahui kedatangan pasukan kaum muslimin. Maka ini disebut al-fay. Dari sini menerangkan kepada kita, ma'asyir alaikum rahimakumullah, bahwa al-fay itu harta yang berasal dari orang kafir harbi, yang memang halal untuk diperangi. Maka tidak termasuk dalam hal ini harta orang-orang kafir yang mereka dari kalangan zimmi atau dari kalangan al-mu'ahid, al-musta'min, yang tidak dihalalkan untuk diperangi. Maka harta mereka tidak dianggap sebagai fai. Ada sebagian mereka dari kelompok ahlu takfir sangat bermudah-mudahan untuk mengatakan bahwa harta ini harta fai. Sekedar orang itu kafir. Atau dianggap oleh mereka sebagai orang-orang kafir. Akhirnya mereka menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masuk ke dalam mall atau supermarket dan meyakini bahwa pemilik supermarket ini orang kafir. Kafir berarti halal darahnya, halal hartanya. Maka mereka mencuri, ya, apa dengan cara diam-diam atau merampok sekalian, menganggap harta tersebut sebagai fai. Subhanallah. Ini keyakinan yang batil, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, muncul pada sebagian mereka yang mengatasnamakan semangat berjihad tanpa disertai dengan ilmu. Menganggap semua orang kafir hartanya boleh diambil dengan cara yang tidak hak. Boleh dirampas, boleh dicuri. Jadi yang dimaksud adalah harta miliknya orang-orang kafir harbi yang dihalalkan untuk diperangi. Mereka meninggalkannya karena takut dari serangan kaum muslimin. Sehingga tidak terjadi pertempuran. Wa amma masrafuhu, adapun diarahkan kemana harta fai tersebut, fahuwa fi masalihil muslimin bihasabi ma yarahul imam. Maka dikembalikan kepada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dan dilihat oleh al-imam, seorang penguasa melihat yang maslahat diarahkan kemana harta-harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Farizqul qudah, seperti misalnya memberi rezeki kepada para qadhi dalam sebuah negeri, para hakim, wal muadzinin, para muadzin, karena mereka meninggalkan pekerjaan untuk fokus menjadi seorang muadzin, ya, atau hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan masjid dan yang semisalnya. Wal a'immah, para imam-imam, imam-imam salat, wal fuqaha, wal muallimin, para pengajar, wa ghairi dzalika min masalihil muslimin, dan yang lainnya dari hal-hal yang merupakan maslahat bagi kaum muslimin. Lima thabata an Umar radhiyallahu anhu qala, hal ini berdasarkan yang thabit dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanat amwalu bani Nadhir mimma afa Allahu ala rasulihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin wala rikab. Kata Umar radhiyallahu anhu bahwa harta-harta milik Banu Nadhir termasuk fai. Termasuk fai yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan fai bagi rasulnya alaihi salat wassalam, dari harta yang kaum muslimin tidak membawa kuda-kuda mereka dan kendaraan-kendaraan mereka. Artinya tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Mereka langsung menyerahkan diri. Ya, mereka memilih untuk meninggalkan harta mereka lalu kemudian diambil oleh kaum muslimin. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah, maka harta tersebut dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka harta itu menjadi milik Rasulullah alaihi salatu wasallam secara khusus. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi, dan dari harta itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginfakkan, memberi infak kepada keluarganya untuk memberi nafkah setahun lamanya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam bagi beliau mengambil sebagian dari al-ghanima atau al-fai, dan hal tersebut diperbolehkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti memberi nafkah kepada keluarganya. Thumma yaj'alu ma baqiya fil qura' was-silah uddatan fi sabilillah azza wa jalla. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadikan apa yang masih tersisa dari harta tersebut untuk al-qura'. Qura' yani kuda-kuda dan yang semisalnya, wasilah dan alat-alat persenjataan perang, uddatan fi sabilillah azza wajalla, sebagai persiapan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengambilnya sebagian, dan Rasulullah boleh mengambil apa yang maslahat untuk dirinya dan keluarganya. Lalu kemudian yang sisanya beliau peruntukkan hal-hal yang mendatangkan maslahat. Maslahat untuk peperangan, membeli alat-alat tempur, ya, atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Walihada dzakara Allah Ta'ala kulla fi'atil muslimin fi ma'rid bayan masarifil fayy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan semua bagian-bagian dari kaum muslimin pada saat Allah Azza wa Jal menerangkan tentang siapakah yang berhak untuk mendapatkan al-fayy. Faqala Subhanahu wa Ta'ala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakini wabni sabil kay la yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai fai bagi rasulnya dari penduduk kampung tersebut, maka untuk Allah, yakni diarahkan kepada baitul mal untuk rasul, dzil qurba, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, mereka ini yang berhak untuk mendapatkan al-fayy. Kay la yakuna dulatan bainal aghnia' minkum, agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Fa ya'khudhu minhu al-imam min ghairi taqdir, maka imam mengambil darinya tanpa batas tertentu. Imam berhak mengambil darinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil bagian dari harta Banu Nadhir yang disebut As-Safi. As-Safi ini yang memang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, dan demikian pula para penguasa-penguasa setelahnya. Maka imam mengambilnya tanpa ada batas tertentu. Wa yu'til qarabata bijtihad, dan dia memberikan kepada kerabat, memberikan kepada kerabatnya berdasarkan ijtihadnya. Wa yasriful baqi fi masalihil muslimin, adapun yang lainnya diarahkan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Anak yatim misalnya perlu mendapatkan bantuan, maka dibantu. Orang miskin, fakir, ibnu sabil, mereka ini orang-orang yang diperbolehkan mendapatkan hasil dari al-fayy. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan atau bab yang kedua yang kaitannya dengan masalah tahanan dan harta rampasan perang. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhir da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadhalu hafizakumullah.